Ini saya Pak Khalid atau saya Ami Khalid, saya Ustadz Khalid pada anak kecil. Dalam rangka mereka supaya lebih membiasakan pada yang lebih tua, menghormati, menghargai. Nah, tetapi dalam rangka tawadhu kepada yang selevel, umpamanya sesama sahabat, sederajat tingkatnya. Atau bahkan yang lebih tinggi, orang yang kita ajak bicara. Pada orang yang lebih tinggi keilmuannya, atau orang yang lebih tinggi umurnya, lebih tua. Maka enggak pantas kita menyebut yakni kepada umpamanya kepada Ustadz siapa, Ustadz Khair, Ustadz Abdul Mu'ti atau Ustadz Abdul Aziz, saya Ustadz Khalid. Ini kurang pas dalam rangka yakni menunjukkan kurangnya tawadhu, kurangnya tawadhu. Lewat telepon karena enggak termemorikan namanya, maunya ini siapa ya, halo assalamualaikum, yang ditanya mengatakan ini siapa ya, saya Ustadz Khalid, padahal yang kita telepon teman kita. Apakah yang semacam ini kurang tawadhu, menunjukkan enggak ada tawadhu pada dirinya, kurangnya sifat tawadhu dalam rangka memperkenalkan kepada orang lain. Langsung saja menyebut namanya, saya Khalid. Umpamanya begitu, sesama orang yang satu tingkatan, apalagi pada yang lebih tinggi, kepada Ustadz Abdul Mu'ti umpamanya. Kamu menelpon kepada beliau, ya, yang kamu adalah salah seorang mudarris semuanya. Saya Ustadz Khalid, padahal kepada beliau Ustadz Abdul Mu'ti. Maka ini kurang. Ada sifat atau unsur inginnya disanjung di hadapan yang lain. Ada salah satu sifat yang terbetik di dalamnya, keinginan untuk dimuliakan oleh yang lain, padahal itu tidak dimiliki oleh para ulama. Sifat semacam itu ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihargai, naam, oleh yang lainnya, tidak dimiliki oleh para ulama. Mereka mengajarkan untuk tawadhu. Mengajarkan untuk tawadhu, rendah hati. Naam. Atau yakni antum semua ada yang menjadi musrif ami, ya, ami. Pakai ain. Ya, tatkala memperkenalkan kepada orang lain enggak perlu untuk menyebut saya ami fulan. Saya ami alan. Apalagi pada orang yang lebih tua, pada yang orang lebih berilmu. Naam. Kecuali kepada ibtidaiyah mungkin yang masih anak didik kita, biar dia terlatih untuk menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Lebih tua kepada siapa? Hamzah, siapa sih ya? Kepada Umar umumnya. Atau kepada adiknya Umar yang lain. Dalam rangka melatih supaya mereka membiasakan, terbiasa dengan mau menghargai orang yang lebih berilmu, lebih tua, lebih dan yakni lebih punya kelebihan. Naam. Insya Allah enggak ada masalah menyebut, yakni saya Pak Khalid, saya Ami Khalid, umumnya yang jadi Ami. Naam ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dan itu dicontohkan oleh para ulama, baik ulama terdahulu ataupun ulama yang zaman sekarang. Masyayikh kibar tatkala berbicara dengan yang lain langsung menyebut nama dirinya tanpa melabeli di depannya, saya Syekh fulan. Saya Syekh fulan, langsung menyebut saya fulan. Saya ini menyebut namanya langsung. Ini menunjukkan ya, ini walaupun dikenal sebagai orang yang alim, tapi enggak menonjolkan dirinya kalau dirinya adalah alim. Enggak menonjolkan dirinya di hadapan orang lain kalau dirinya adalah berilmu. Orang akan mengetahui kalau dirinya bahwa orang itu adalah berilmu dengan apa yang disampaikannya, dengan apa yang diamalkannya, tanpa menonjolkan diri, saya ini begini-begini, saya ini begini-begini. Ini tawadhu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sifat yang mulia, Ini yakni tawadhu, rendah hati, nam andap asor, enggak sombong, enggak nam takabur, enggak ingin di yakni muliakan atau disanjung di hadapan orang lain. Hubbudz dzuhur, senang dengan keterkenalan. Kalau terkenal senang, terkenal senang. Ini ada salah satu penyakit. Ini penyakit tidak ikhlasnya di dalam berilmu, tidak ikhlasnya di dalam bertolabul ain. Ikhwani fillah hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali pada pelajaran kita membaca kitab Iqtidha Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan yang kemarin telah kita terangkan salah satu sifat yang ada pada ahlul kitab, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyi-nyanyian dan alat-alat musik. Nyanyi-nyanyian atau juga alat-alat musik. Apa hukumnya nyanyi dan bermusik-musik? Saiful Islam. Haram. Dalilnya apa? Farhan. Dicatat dan dalilnya surat apa, ayat berapa kemarin? Luqman ayat 6. Ya, dicatat bunyinya. Yang megang mushaf siapa? Yang hafal siapa dulu? Cong, yang hafal selain ustaz, selain imam. Selain para imah. Surat Luqman ayat 6. Para imah terkecuali imam masjid Darussalam. Siapa yang hafal? Untuk musribu insyaallah. Dong. 1000 nanti tapi enggak ngesaki. Nah, Husain kayaknya mau hafal. Surat Luqman ayat 6, yang enggak ada sudah hangus yang 1000. Nah, hukumnya adalah haram, bahwasanya nyanyian adalah musik, menyanyian atau musik-musik hukumnya diharamkan di dalam syariah al-Islam berdasarkan nas Al-Qur'an atau juga hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam. Contohnya musik apa itu? Alat musik. Rashid mungkin tahu contohnya alat musik apa itu? Kamu tahu alat musik apa saja kira-kira? Tahu? Coba sebutkan. 2 atau 3 atau 4. Atau 1. Nggak usah malu. Rebana tuib. Yang lain? Kamu? Gitar. Yung, paling gampang gitar itu ya. Yang lain kamu? Kamu siapa? Ali ya? Namanya siapa? Umik-umik tau sih, tak kurung aku. Saya kelas mutawasit Iqdad saya gak hafal namanya. Siapa kamu? Siapa? Ustaz Umar? Ilham. Salim. Yang lain apa Lim? Kentong? Apa? Piano. Piano alat musik. Nah, gufron, yang lain apa kon? Drum. Apa itu drum? Drum band itu dung dung dung yang di sekolah-sekolah itu. Nah, iya itu termasuk alat musik. Usman apa man? Yang lain. Angklung. Iya, angklung. Angklung alat musik. Ya, tahu angklung? Ya pokoknya angklung lah, kalau ada orang nyebut, oh itu angklung kayak gitu, berarti itu alat musik, ya jangan dibeli. Yang lain apa? Man, Turahman. Suling. Iya, seruling alat musik. Drozat. Biola ya, atau alat biola. Iya, pokoknya biola alat musik ya. Dan lain-lainnya banyak alat musik. Kentongan kalau seperti itu juga termasuk dari alat musik. Atau yang enggak dibikin seperti alat musik, kamu tabuhan begitu tek dundung itu pakai kayu, meja gitu tutukin ini bisa bernada musik, ya itu enggak diperbolehkan. Walaupun asalnya meja ya boleh. Tapi kemudian kamu tiga orang tek dundung gitu mamanya. Yang satu nabuin kaleng kosong, yang satu ember bodol, yang satunya apalagi pecahan genteng namanya, jadi musik yang merdu, nggak boleh seperti itu, nggak. Drum band ya, yang di sekolah-sekolah itu, ini alat musik yang di sekolah-sekolah itu termasuk ya, ini alat musik haram hukumnya, haram hukumnya. Nah, yang aneh di zaman sekarang ya, ini di madrasah-madrasah, bukan sekolah-sekolah umum, madrasah yang mengatasnamakan dirinya sebagai ya, ini sekolahan agama dalam rangka untuk menarik supaya pendaftar ke sekolah itu ada atau banyak. Salah satu promosi yang di unggulkan ada kurikuler, ekstrakurikuler drum band, lebih menarik katanya untuk mengikat para calon siswa dan siswi. Waliyadzubillah. Naam. Waliyah Dzubillah. Dan lebih parah lagi kalau di situ ustadznya atau gurunya atau mudarrisnya mengaku sebagai orang yang berdakwah ahli sunnah dalam khutbah-khutbahnya atau dalam ceramah-ceramahnya mengajak kembali kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Naam, mengikuti pemahaman salafus saleh, nol prakteknya, lesanya mengatakan prakteknya enggak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap naam apa yang ada di dalam dia mengajar di dalamnya. Naam, yang dicontohkan oleh para salafun saleh bermakmar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Tatkala enggak mampu untuk mencegah kemungkaran yang ada di lembaganya, enggak mampu untuk beramar ma'ruf apa yang ada di dalamnya, keluar, tinggalkan. Tinggalkan, enggak kemudian tetap asik, nyaman, manis di tempat yang semacam itu, padahal di situ ya ini berbagai macam kemungkaran yang ada. Itu dalam hal amaliyah. Apalagi kalau kemungkaran itu dalam hal akidah, dalam hal manhaj, dalam hal ya ini prinsip, tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di dalam naam lembaganya. Maka hal yang semacam ini naam tidak sesuai dengan apa yang ada pada para salafun saleh ridwanullahi alaihim ajmain. Omong kosong dalam dakwahnya, omong kosong dalam naam khutbahnya. Naam, bukan seorang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman salafun salih. Bukan da'i yang mengajak kepada manhaj salafun salih di dalam mengamalkan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Alias bukan seorang salafi. Bukan seorang ahli sunnah, tetapi adalah seorang yang hizbi, karena mengajak kepada selain ahli sunnah, mengajak kepada selain manhaj salafun salih. Ikhwani fillah hadani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perkara yang lain yang termasuk dari sifatnya ahlul kitab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, dan orang-orang Yahudi berkata. Al-Yahud berkata, "Laisatin Nasara ala syai." Orang-orang Nasara, agama kaum Nasrani, mereka tidak, ya ini enggak ada apa-apanya. Tidak berada di atas kebenaran. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Sebaliknya orang Nasrani pun berkata seperti yang dikatakan Nasrani. Orang-orang Yahudi bukan orang yang berada di atas kebenaran sedikit pun. Masing-masing ta'asub. Nasrani ta'asubnya kepada Nasraninya, Yahudi ta'asubnya kepada Yahudinya. Padahal kebenaran tidak diukur dari sekedar pengakuan. Ya, semua orang ngaku, kalau diukur dari sekedar pengakuan, semua orang akan ngaku, saya yang benar, kamu salah, kelompok saya yang benar, kelompokmu batil. Ini kalau dipersilahkan dan diterima, kalau kebenaran adalah berdasarkan apa yang diakukan oleh setiap orang. Tidak ada orang aku yang mendakwahkan agama, yang saya dakwahkan ini batil, ikutilah. Tidak ada yang dakwah begitu. Yang saya dakwahkan salah, ayo kita ikuti. Tidak ada yang dakwahnya begitu. Semuanya mengatakan ini yang benar. Mari kita tiru, mari kita dukung. Tetapi kita garis bawahi bahwa menilai atau mengukur al-haq atau kebenaran bukan diukur, bukan dinilai pada sekedar atau hanya ngaku saja. Bukan hanya sekedar ngaku kalau diri kita adalah yang benar, dakwah kita adalah dakwah yang benar. Enggak hanya sekedar itu. Tapi diukur dengan yakni landasan yang sahih, dalil yang sahih. Begitu pula pemahaman yang sahih. Dan dalil yang sahih adalah dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang benar, sahih. Pemahaman yang benar adalah pemahaman yang datang dari para sahabat ridwanullahu alaihi majma'in. Ini pemahaman yang benar. Para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, dikenal mereka sebagai salafus salih atau salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh, orang-orang terdahulu yang mendahului kita yang saleh-saleh. Para ulama membatasi generasi salaf, salafus salih, yakni para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama langsung kepada Nabiuna Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ini para sahabat. Kemudian generasi setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in, Orang-orang yang belajar ilmu agama, mengamalkannya, iman kepada Allah dan Rasulnya hingga wafatnya kepada para sahabat, enggak jumpa dengan Rasulullah dalam keislamannya. Para tabi'in. Mereka juga dikatakan sebagai salafus saleh. Dan generasi yang ketiga yaitu tabi'ut tabi'in, para ulama atau orang-orang yang mengambil ilmu dari generasi tabi'in. Mereka berislam, beriman, mengambil ilmu dari generasi tabi'in. Gak jumpa dengan para sahabat dan berislam dan serta beriman hingga wafatnya. Para tabi'ut tabi'in. Ini para salafuna as-salih. Pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman yang mengikuti mereka. Jadi itu sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur benarnya suatu pemahaman, benarnya suatu dakwah, tatkala itu adalah kembali atau mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengikuti pemahamannya para salafus saleh. Pemahamannya para salafun as-saleh, yaitu pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, atau para tabi'in, atau para tabi'ut tabi'in. Naam. Sehingga di sini tolak ukur enggak hanya diserahkan sekedar ngaku. Nah, semua orang akan ngaku saya benar, dakwah saya dakwah sesuai dengan manhaj salaf. Ternyata di dalamnya ada bid'ah-bid'ah. Di dalamnya ada kemungkaran, dibiarkan saja, enggak ada nahi mungkar. Lembaga saya adalah lembaga yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalamnya penuh dengan maksiat, musik dikembangkan atau ditumbuh suburkan, ada bid'ah ini, bid'ah itu, macam-macam. Tidak ada penegakan nahi mungkar. Bukan manhaj salaf yang semacam itu. Bukan manhaj salaf yang semacam itu. Naam. Dan itu adalah mengaku kalau dirinya adalah yang benar, sementara yang lain adalah salah tanpa menyesuaikan dengan dalil yang sahih. Ini adalah sifat yang telah dicontohkan oleh para ahli kitab, Yahudi ataupun Nasara. Masing-masing mengaku agama Yahudilah yang benar. Mereka pengakuan Yahudi, Nasara pun begitu. Agama Nasrani yang benar, sementara Yahudi enggak benar. Naam. Adapun kaum muslimin wa makhalafal kitab wa sunnah min hadha wa hadha batil, dan apa saja yang menyelisih Alkitab dan sunnah, naam, dari hal-hal ini dari perkara-perkara diniyah, enggak sesuai dengan Al-Quran, enggak sesuai sunnah, alias menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka itu batil, bukan hak. Walaupun ditutup-tutupi, disebut, diakukan, dilindungi oleh banyak orang kalau itu benar. Tapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu batil. Walaupun yang mengatakan batil itu dalam satu sekian banyak orang hanya satu. Batil. Dia mengatakan batil karena memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka batil ya batil. Walaupun sekian banyak orang menutup-nutupi dengan menyebut ini hak. Ternyata dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, kok beda? Maka itu batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan setelah membawakan ayat wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai wa hum yatluna alkitab, padahal mereka itu orang-orang yang membaca Alkitab, baca Taurat, baca Injil. Telah diterangkan dalam Taurat dan Injil kebenaran yang asli. Taurat yang asli yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang asli yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah hak. Mereka membaca. Naam. Dan agamanya para Nabi enggak saling bertentangan. Agamanya para Nabi enggak ada yang saling bertentangan. dalam masalah prinsip akidah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fa akhbara anna kulla wahidatin minal ummataini tajhadu kulla ma 'alaihi al-ukhra. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan bahwa masing-masing dari dua umat Ahlul Kitab, masing-masing dari Ahlul Kitab, baik Yahudinya atau Nasraninya, na'am, menentang semua apa yang agama lain berada di atasnya, ditentang. Yang Nasrani ngaku dininya yang benar, Yahudi salah. Yahudi ngaku agamanya yang benar, Nasoro salah. Ditentang yang ada pada Nasoro. Oleh orang Nasoro ditentang apa yang ada pada Al-Yahud. Naam. Ta'asub dengan apa yang ada di kelompoknya, di dirinya. Wa anta tajidu katsiran minal mutafaqihah idza ra'al mutasawwifah wal muta'abbidah la yarahum syai'a wa la ya'udduhum illa juhalan dullala. Kata Syaikhul Islam mengatakan, dan engkau akan dapati banyak dari kalangan al-mutafaqihah, orang-orang yang sok faqih, pada dasarnya enggak faqih, enggak berilmu, tapi sok berilmu, ngaku-ngaku pinter padahal enggak pinter, ngaku-ngaku punya pemahaman atau yakni merasa dirinya punya pemahaman padahal pemahamannya enggak benar. Jika dia melihat ahlu sufi, orang tasawuf, wal muta'abidah, dan orang yang yakni ahli ibadah tanpa ilmu, wah, banyak ibadah tapi tanpa menggunakan ilmu, yang penting ngamalkan ibadah ini, ibadah itu, amalan ini, amalan itu tanpa dalil. Mereka, orang-orang yang sok keminter itu, gak melihat terhadap orang-orang sufi, orang-orang yang senang melaksanakan ibadah-ibadah tanpa ilmu, gak melihat gak ada apa-apanya. Apa mereka melihat gak ada apa-apanya? Artinya, orang-orang yang gak berilmu menurut mereka. Orang-orang mutafaqihah melihat orang-orang sufi atau menilai terhadap orang-orang sufi, orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, la ya'udhum illa juhalan dullala, tidaklah menghitung atau memasukkan kelompok tersebut kecuali dalam golongan juhal dullal. Juhal, orang yang sangat bodoh. Kalau jahil, bodoh. Jahil, bodoh. Orang yang bodoh. Juhalun, yang sangat bodoh. Bodohnya kuat, yakni berlipat ganda. Dullalun, yakni lebih parah dari dolin. Dolin, sesat. Dolun, sesat. Tapi dullalun, yakni yang sangat sesat. Dinilai oleh mereka al-mutafaqih, oleh orang-orang mutafaqihah, atau dipandang oleh orang-orang yang sok keminter itu, bahwa orang-orang sufi, orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, orang yang sangat bodoh, orang yang sangat sesat. Dan memang kenyataannya begitu. Ibadah tanpa ilmu ya sesat. Memang begitu. Ibadah tanpa dalil yang sahih, ya ibadahnya enggak benar. Ibadahnya tidak benar. Nah, wala ya'taqidu wala yu'taqadu fi tariqihim minal ilmi wal huda syai'an. Oleh orang-orang yang sok kemiter, yakni sok punya pemahaman, bahwasanya orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, jalan mereka bukan jalan yang di atas ilmu dan di atas petunjuk sedikit pun. Walaupun ini ya benar bahwa orang beribadah tanpa ilmu adalah orang beribadah yakni tidak di atas petunjuk. Beribadah tanpa ilmu adalah ibadah yang tidak menggunakan petunjuk. Orangnya dol, sesat, ibadahnya enggak ada manfaatnya sedikit pun. Naam, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Syekhul Islam kemudian menjelaskan, wa tara katsiran minal mutasawwifah wal mutafaqqirah la yara asy-syari'ah wal ilma syai'an bal yara annal mutamassika bihi ma munqati' anillahi wa annahu laisa inda aliyah syai' mimma yanfa'u indallah. Dan kamu melihat banyak dari kalangan mutasawwifah, mutafaqqirah, orang-orang sufi, orang-orang yang mengikuti tasawuf, mereka itu enggak memandang terhadap syariat dan tidak memandang kepada ilmu sedikit pun. Tareka-tareka sufi ya, enggak memperduli, enggak mementingkan syariat. Kelompok-kelompok sufi enggak mementingkan yang namanya ilmu syar'i sedikit pun. Walaupun mereka banyak beramal, tapi amalan mereka tanpa dalil, tanpa ilmu, berwiridan atau baca zikir sekian ribu kali setiap harinya dengan bawa tasbih kemana-mana, baik lagi duduk, lagi berjalan, lagi berdiri, tasbihnya di terus gerak terus. Kita kadang melihat begitu kan, muter tasbihnya panjang ada 5 atau ini ada 20 cm kalau dilingkarkan mungkin. Terus muter ya. Entah apa yang dibaca. Sufi. Nah, walaupun ikat kepalanya tebal dan ekor ikat kepalanya panjang, artinya imamahnya jubahan juga, mana-mana bawa tasbih untuk zikir dengan sekian ribu kali. Hanya beramal tapi enggak pakai ilmu, enggak mementingkan ilmu syar'i Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi wasallatu wassalam. Enggak penting hal yang semacam itu menurut mereka. Bal yara, bahkan orang-orang sufi memandang atau melihat annal mutamassik bihima munqati'anillah. Mereka atau orang sufi tersebut menilai atau memandang bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan sunnah, benar-benar mempelajari Al-Qur'an, tafsirnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kandungan hukum yang ada di dalamnya bagaimana, dan kemudian berusaha diamalkan pemahaman para salaf bagaimana, kemudian diikuti. Hal yang semacam ini, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi wassalatu wassalam, menurut mereka orang-orang sufi, munqati'un anillah, ini terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terputus, enggak ada, enggak berhubungan dengan Allah yang semacam itu. Bukan perkara yang baik, terputus dari Allah. Ini menurut orang sufi. Wa anna laisa inda liyasyai, menurut orang sufi bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi wasallatu wassalam ini enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bukan orang yang berilmu. Bukan orang yang punya kemuliaan. Nah, manau laisa inda aliyah syai'un mimma yanfa'u inda Allah. Menurut orang sufi, hal yang semacam itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul tidaklah mendatangkan manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebalikan dari apa yang didakwahkan oleh ahli sunnah, kebalikan dari apa yang didakwakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Sekian banyak dalil baik dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam, begitu pula yang disampaikan oleh para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama setelahnya sampai hari ini dan sampai menjelang yaumul qiyamah, ulama ahli sunnah, para ulama ahli hadis yang diajarkan, yang disampaikan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, karena Al-Quran dan sunnah mengajak untuk begitu, ayat-ayat Al-Quran banyak untuk supaya kita kaum muslimin mengikuti Al-Quran. Hadis-hadis Rasul juga banyak untuk supaya kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Dan mereka seorang-orang sufi, kebalikannya. Mengikuti Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan keduanya, munqadi'un anillah. Ini menurut mereka, enggak berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, alias terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka, menurut orang-orang sufi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, enggak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesesatan yang ada pada mereka. Wassawabu kata Syuhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, padahal yang sawab, yang benar. Jadi tadi apa yang ada pada sufi, apa yang ada pada mereka, orang-orang sufi, ya, torekoh sufi ya, termasuk salah satu torekoh sufi atau orang yang berjalan di atas manhaj sufi, yakni jamaatul kompor. Itu apa jamaah kompor? Yang kesana kemarin bawa kompor, alat masa, ember, dan yang sejenisnya alat tidur, pindah dari masjid ini, masjid situ, kemudian satu atau tiga hari di situ, pindah lagi ke sana lagi. Jamaah tablik, jamaah kompor. Manhajnya atau naam torekohnya adalah sufi. Termasuk dari, yakni bertorekoh sufi, ya, atau yang lain-lainnya di masyarakat kita banyak. Yang enam kelompok sufi itu banyak. Mereka enggak mementingkan ilmu syar'i. Apalagi ya ini ya sangat nampak pada jamaah itu tabligh. Kalau sudah mengikuti tabligh, ya, satu minggu atau dua minggu kata mereka yang sudah pernah ikut situ, dia tak khuruj. Ya, keluar, khuruj itu keluar padahal khuruj yang syar'i khuruj fi sabilillah jihad melawan orang kafir. Khurujnya bukan untuk ngaji, tapi khurujnya untuk dakwah. Datang ke masjid sana, ngajari para jamaah, ngaji ini, ngaji itu. Padahal si pengajar tadi, ngaji pun belum pernah. Artinya belajar ilmu yang benar, belum pernah. Ngajak orang untuk belajar ilmu kepada dirinya. Nah, ini salah satu, ya ini gak ada ilmu pada diri mereka. Gak mementingkan ilmu syar'i. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wassawabu, sedangkan yang sawab, yang benar, annama ja'a bil kitabu wassunnatu min hadza wa hadza haqqun. Sungguh apa yang datang atau didatangkan di dalam Alkitab dan sunnah, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi wassalatu wassalam dari berbagai macam perkara ini. Dalam masalah aqidah, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bagaimana. Masalah ibadah-ibadah, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bagaimana. Akhlak, Al-Quran dan Sunnah membimbing supaya kita berakhlak dengan akhlak yang bagaimana. Ini adalah hak. Itulah yang benar. Wa ma khalafal kitab wa sunnata min hadha wa hadha batil. Sedangkan semua apa yang menyelisih Al-Kitab dan Sunnah, segala apa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, macam-macam yang namanya apa? Umum. Keyakinan masuk di dalamnya. Keyakinannya menyelisih apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, masalah ibadah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi wasallam. Akhlak menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam berakhlak. Muamalah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam bermuamalah. Atau yang lain-lainnya dari berbagai macam perkara. Naam wa hadza batilun, maka ini adalah batil, salah. Sedikit pun tidak bisa dikatakan benar walaupun banyak yang mengamalkannya. Walaupun itu umum di masyarakat perkara tersebut, tapi enggak sesuai dengan Al-Quran, enggak sesuai dengan sunnah, enggak bisa dikatakan benar walaupun itu suara terbanyak. Tapi menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka harus dikatakan batil. Enggak boleh dikatakan nam suwab. Kalau itu kemudian yang dikatakan benar, padahal menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian suara terbanyak mengatakan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu benar, lalu kemudian itu yang diterima, yang tidak sesuai dengan suara terbanyak dikatakan batil, karena enggak banyak yang mendukung, maka dinilai batil, salah. Nah, inilah asobiyah, ta'asub, fanatik, dan bisa yakni salah satunya bentuknya adalah hizbiyah, fanatik kegolongan, fanatik kepartaian, nah, fanatik ke individuan, ini ke perorangan, ke yayasan, ke lembaga pendidikannya, ke madrasahnya, namanya ta'assub, fanatik, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka harus dikatakan batil, dan gak boleh diikuti, gak boleh didukung, gak boleh diterima, gak boleh dipertahankan. Maka seorang yang bermanhaj salaf, seorang yang bermanhaj ahli sunnah, yang benar-benar mengikuti manhaj salafun salih, akan berusaha untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kebatilan yang ada. Mencegah kebatilan yang ada, enggak kemudian membiarkan dalam keadaan dirinya berada di situ. Dalam keadaan dirinya ada di lembaga pendidikan tersebut, atau dalam keadaan dirinya dia ada di dalam yayasan tersebut, padahal di dalamnya ada kebatilannya, menyelisih salaf. Maka tatkala seseorang tetap berada di situ, padahal lembaganya ada kebatilannya, ada penyimpangan manhaj, ada penyimpangan dalam masalah akidah, apalagi manhaj juga, dibiarkan, gak ada nahi mungkar, hari demi hari malah bertambah kemungkarannya, bulan demi bulan, tahun demi tahun tambah lagi kebidaahannya. Salafi hanya sekedar ngaku, tapi manhajnya bukan salafi, manhajnya adalah manhaj bid'i, khalafi, manhajnya menyelisih sunnah, atau yang lebih masyhur dikatakan sebagai sururiyah, yang berbaju salafi, hatinya hati ikhwani, hatinya adalah hatinya ikhwanul muslimin, yang termasuk para ulama menyebut salah satu kelompok bid'ah, dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah menyebut salah satu dari 73 kelompok atau 72 kelompok yang terancam dengan finnar, disebut Syekh Ibnu Baz atau Syekh Shalal Fauzan Afwan. Salah satu contoh menyebut beliau, yakni kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, dan ini termasuk salah satu kelompok hizbiyah yang juga termasuk dari, yakni kelompok yang dilarang hidup, dilarang berkembang di negeri Tauhid, di negeri Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, sebagai salah satu kelompok terlarang untuk berkembang di negeri tersebut. Karena pemahaman-pemahamannya yang menyimpang, pemahaman-pemahamannya yang yakni banyak mendukung kepada gerakan-gerakan teroris, khawarij. Naam, walaupun yakni yang kemudian sebagian orang ada yang berbaju dengan baju salaf, yakni zahirnya, atau sebagian asatidah menyebut casingnya, luarnya, kayak-kayak seorang salafi, jubahan, jenggoten, jenggotnya enggak dipotong. Kalau yang nampak ikhwanul muslimin tulen, jenggotnya enggak panjang, tapi dirapikan. Itu banyak yang ikhwanul muslimin tulen. Tapi yang kebanci-bancian dalam berikhwan al-muslimin, ya banci, mau menampakkan ikhwanul muslimin sejati, enggak berani. Nah, tapi mau menampakkan kesalafiannya yang murni, juga enggak berani. Sehingga bajunya aja yang salafi, hatinya ikhwanul muslimin, jenggotnya enggak dipotong, ya jubahan, ya mungkin sebagian wanitanya cadaran, akhwat-akhwatnya. Tapi terhadap prinsip-prinsip salaf yang diajarkan oleh para salafun saleh, oleh para ulama salaf, baik dahulu ataupun zaman sekarang, enggak senang dengan prinsip-prinsip tersebut. Apalagi ulama-ulama yang terang-terangan dan lantang menyuarakan, mendakwahkan prinsip salaf yang harus dipegang dengan kuat. enggak suka dengan hal-hal tersebut. Sehingga Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah adalah salah satu ulama kibar di zaman sekarang yang mereka sangat benci kepada beliau hafizahullah ta'ala, karena beliau amat sangat lantang dan tegas dalam penyikapannya terhadap yakni kelompok-kelompok hizbiyah, salah satunya adalah al-Ikhwan al-Muslimin atau juga as-Sururiyin, kelompok Sururiyah yang sejatinya mereka itu bukan orang-orang yang bermanhaj salaf. Walaupun kadang dalam khutbahnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tapi prakteknya enggak begitu ternyata. Prakteknya ternyata dalam lapangan, dalam amaliyah enggak sesuai dengan apa yang dikhutbahkan. Inilah yakni salah satu sifat yang ada pada mereka. Al-Sururiyah. As-Sururiyah. Dan fanatik dengan asobiyah atau fanatik dengan kelompoknya ini terpenyakiti atau ada pada hatinya, yakni penyakit sebagaimana yang ada pada ahlul kitab. Gak mau menerima kebenaran kalau itu dari orang lain, dari kelompok lain, padahal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kebenaran ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Sehingga yang namanya kelompok-kelompok hizbiyah adalah kelompok-kelompok yang mereka itu terpenyakiti atau ada penyakit pada diri mereka ngikuti atau bertasyabuh dengan ahlul kitab. Dengan ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasara. Sedangkan yang tidak hizbiyah, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam dengan pemahaman salafunas salih, dan itulah yang hak, dan yang menyelisih hal tersebut adalah batil. Naam, walaupun seorang diri sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf adalah hak. Walaupun banyak orang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, suara terbanyak, umum, tapi berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, beda dengan pemahaman salafunas salih, batil, ya tetap dikatakan sebagai al-batil. Ini yang harus kita yakini dalam hati kita, yakni dalam rangka berprinsip mengikuti manhaj salafus saleh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni nasihat-nasihat atau dengan mendengarkan tausiah para asatidzah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikuti manhaj yang sahih, manhaj para salafus saleh, beragama dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat atau para salafus saleh ridwanullahu alaihim ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.